إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kami ucapkan kepada tamu kehormatan negeri ini, seorang raja yang mulia, pengasuh dua masjid besar, Malik Salman ibn Abdul Aziz Al Saud. Kami ucapkan ahlan wa sahlan ya khadima al-haramain al-sharifain بين إخوانكم وأبنائكم وشعبكم، نزلتم سهلا ووقعت سهلا. Sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang merupakan salah satu negeri Islam yang menegakkan panji bendera tauhid yang merupakan dakwahnya para anbiya dan dakwahnya para rasul. Di mana negeri ini diangkat dari dakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menafikan berbagai macam kesyirikan. Karena tauhid ini merupakan salah satu kunci masuknya seorang hamba ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diharamkan atas dia kenikmatan surga. Wa ma'wahum an-nar, dan tempat kembali bagi mereka adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Sehingga tauhid ini merupakan suatu yang amat sangat urgensi dan penting untuk diketahui. Dan sekali lagi, negeri ini merupakan salah satu negeri muslim yang senantiasa membela dan membawa bendera at-tauhid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Saudi Arabia yang dipimpin oleh Raja Salman ibn Abdul Aziz Al Saud merupakan negeri yang makmur sentosa, Mereka memiliki stabilitas pertahanan keamanan dan memiliki ekonomi dan politik yang kuat, dan ini merupakan buah dan hasil dari poin yang pertama yang telah kita sampaikan di atas. Karena sebuah negeri yang menegakkan kalimat tauhid dan menafikan berbagai macam kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemakmuran pada negeri dan rakyat yang tinggal di dalam negeri tersebut. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Bagi orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keamanan, makmur sentosa, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Dan yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan. Sehingga bahwa suatu negeri, suatu daerah, sebuah tempat apabila menegakkan tauhid dan menafikan berbagai macam kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan pada negeri tersebut, di antaranya yaitu kerajaan Saudi Arabia yang saat ini dipimpin oleh raja yang amat sangat mulia dan dicintai oleh rakyatnya, Salman ibn Abdul Aziz Al Saud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Dan ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Saudi Arabia yang dipimpin oleh Raja Salman, begitu pula raja-raja sebelum beliau, merupakan sebuah negeri yang senantiasa berkomitmen di dalam menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan tidak pandang bulu, tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala, baik pria, wanita, laki-laki, perempuan, kecil, besar, tinggi maupun pendek. Tidak ada yang bebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya Malik Salman merupakan seorang raja yang adil. Kita teringat pada tahun 2016, kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu, di bulan Oktober, salah seorang pangeran kerajaan, salah satu anak yang keluar dari kerajaan Al Saud, yang bernama Turki Ibn Saud Al Kabir Al Saud, menembak temannya yang bernama Adil Ibn Sulaiman Al Muhaimidi di kota Riyadh, yang membuat teman tersebut terbunuh. Pada saat itu geger kerajaan Saudi Arabia. Akan tetapi Malik Salman Ibn Abdul Aziz tegas melalui Mahkamah Al-Ulya, pengadilan yang tinggi, menetapkan agar qisas ditegakkan bagi seluruh rakyat yang ada. Sehingga Turki Ibn Saud yang merupakan pangeran dari kerajaan tersebut dieksekusi di hadapan umat manusia di ibu kota kerajaan Saudi Arabia di Riyadh, dan tepatnya pada bulan Oktober yang lalu. Sehingga perkara ini kita teringat dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, anna Quraisyan ahammahum sya'na al-imra'ati al-makhzumiyah allati saraqat. Pada saat itu orang-orang Quraisy mereka sedang bingung dan kasihan terhadap seorang wanita dari kabilah Makhzumiyah yang telah mencuri, sehingga mereka merasa kasihan dan ingin meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas hukuman yang akan ditetapkan kepada wanita tersebut. Pada saat itu orang-orang Quraisy berkumpul, man yukallim fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita yang berani untuk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun serentak mengatakan la yatajarra'u ahadun illa Usamah ibn Zaid hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang berani di antara kita yang akan menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Usamah ibn Zaid, karena dia merupakan sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah wa kallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangi Usamah ibn Zaid untuk menghadap kepada Nabi, dan Usamah mengiyakan, tidak ada masalah. Kemudian Usamah ibn Zaid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membicarakan hukuman bagi wanita al-mahzumiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atashfa'u haddan min hududillah, wahai Usamah, apakah engkau akan meminta keringanan dari hukum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan? Faqama wa khatab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berkhutbah di hadapan seluruh para sahabatnya. Beliau bersabda, innama ahlaka man kana qablakum kanu iza saraka fihim syarif saraku. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian mereka binasa dikarenakan apabila ada orang-orang yang berpangkat mencuri, orang yang memiliki kedudukan mencuri, orang yang dipandang agung dan dipandang memiliki kehormatan mencuri, tarafu, mereka dibiarkan tidak mendapatkan hukuman karena pangkatnya, karena kemuliaannya, karena anak orang yang terpenting di daerah tersebut. Wa idza saraka fihim adh-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Dan apabila orang-orang rakyat jelata yang mencuri ditegakkan atas mereka sebuah hukuman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi law anna Fatimah bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakat, demi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya putriku Fatimah merupakan putri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqatatu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini merupakan penerapan daripada hukum Islam dan tidak pandang bulu. Di negeri Saudi Arabia yang dipimpin oleh Malik Salman berusaha dan senantiasa menampakkan kepada semua pihak bahwasanya negeri tersebut berkomitmen di dalam menegakkan kestabilitas negara, merealisasikan keadilan yang diwajibkan bagi seluruh rakyatnya, sehingga tidak mudah bagi orang yang ingin mengucurkan darah kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian qisas pada setiap perkara pembunuhan. Pada ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab, dan di dalam perkara qisas ini ada kehidupan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tepat. Sehingga di negeri tersebut ditegakkan qisas sehingga orang memikir, kalau ingin membunuh dibunuh, kalau ingin mencuri dipotong, sehingga keadilan merata pada diri mereka. Dan kerajaan negeri Saudi Arabia merupakan negeri kaum muslimin yang amat sangat sedikit di dalam tindak pelaku kriminalitas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kedatangan Malik Salman ibn Abdul Aziz ke negeri kita sejak tanggal 1 sampai tanggal 12 biiznillahi azza wa jal, yang dimana kaum muslimin berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan beliau mampu untuk memberikan perubahan yang ada di negeri ini. Tapi sayang, namun disayangkan di sana ada segelintir orang-orang yang merasa resah, yang merasa takut atas kedatangan tamu mulia Malik Salman ibn Abdul Aziz dan berusaha untuk melemparkan berbagai macam kedustaan bahwasanya Salman datang untuk menyebarkan pemahaman Wahabisme dan ini merupakan perkataan yang dusta. Salman bukan Wahabi. Bahkan pada suatu ketika di saat kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji, Malik Salman pernah berpidato, yaquluna innana wahabiyun. Orang banyak menuduh kita sebagai orang-orang Wahabi. Wal haqiqa annana salafiyun. Dan sebenarnya kita ini adalah salafiyun, bukan Wahabiyun. Al-muttabi'in fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan menerapkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa asas ad-daulah as-su'udiyah mundu an unsi'at, kata beliau. Dan ini merupakan pokok landasan negeri Saudi Arabia semenjak didirikan. Dan begitu banyak suara sumbang-sumbang yang lain. Padahal perlu kita ketahui, jasa Malik Salman terhadap Indonesia tidak bisa dihitung sedikit. Yang pertama, Indonesia merupakan negeri yang paling banyak diberikan kuota haji kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kita teringat haji terakhir 2016. Pada saat itu terjadi pelebaran di Masjid Al-Haram yang membuat beberapa negeri dipotong kuota mereka. Dari 2 juta tetap Indonesia nomor pertama, yang paling banyak. Kemudian setelah itu Pakistan, India, Bangladesh, dan Nigeria. Dan ini merupakan income yang besar bagi negeri kita. Dan kehadiran Malik Salman pada saat ini memberikan tambahan. Dan beliau ACC memberikan tambahan sampai 10.000 kuota kepada pemerintah kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semenjak tsunami di Aceh 2004 sampai 2014 selama 10 tahun, kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan kurang lebih sekitar 70 juta US dollar terhadap korban tsunami dan menaikkan haji bagi para korban-korban bencana tersebut. Bahkan tidak hanya itu, dalam kurun waktu 12 tahun ini, kerajaan Saudi Arabia telah membangun 850 masjid di berbagai macam daerah di negeri Indonesia. Dan memberikan sekian ribu mushaf yang dicetak di dalam kerajaan tersebut. Bahkan tidak hanya itu, kerajaan Saudi Arabia memberikan beasiswa kepada para pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi mereka di berbagai macam jenjang yang ada, S1, S2, S3, di berbagai macam fakultas. Di antaranya Universitas Islam Madinah pada tiap tahunnya menerima sampai 200 orang, S1, S2, dan S3. Di selain Universitas Islam Madinah pada tiap tahunnya menerima sampai 250 mahasiswa di berbagai macam universitas yang terbagi di berbagai macam kota yang ada di negeri itu. Bahkan ya ikhwah, barakallahu fikum, kerajaan Saudi Arabia memberikan tunjangan, memberikan visa bagi yang berkeluarga dan memiliki anak. Diberikan tunjangan per bulan, diberikan asrama, kemudian diberikan tiket pulang balik setiap tahunnya 2 kali dari Saudi ke Indonesia. Dan yang kita sayangkan, setelah mereka keluar daripada universitas-universitas tersebut, datang ke negeri Indonesia, apa yang mereka katakan? Mencemooh negeri Saudi Arabia, mencela pemerintahan mereka, kemudian membuat tuduhan-tuduhan palsu terhadap pemerintah-pemerintah Saudi yang telah memberikan banyak sekali jasa kepada para pelajar tersebut. Kita ingatkan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tidak bersyukur kepada umat manusia. Aku lima tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala rasulina al-mustafa sallallahu alayhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak kalah pentingnya bahwa negeri Saudi Arabia yang dipimpin oleh Raja Salman merupakan negara yang terdepan di soh pertama di dalam memberantas berbagai macam radikalisme dan terorisme. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya negeri Saudi Arabia merupakan sarangnya teroris. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Saudi Arabia dipenuhi dengan pemahaman ekstrim. Kita katakan bahwasanya negeri Saudi Arabia yang dipimpin oleh Malik Salman merupakan negara yang paling terdepan di dalam membasmi berbagai macam terorisme dan radikalisme. Di antara buktinya, Malik Salman memberikan kebijakan untuk menarik 80 kitab, 80 buku di berbagai macam sekolah-sekolah yang ada, di mana buku-buku tersebut dari karangan Yusuf Al-Qardawi, Muhammad Qutb, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna dari kalangan Ikhwanul Muslimin yang memiliki pemikiran pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin dan memiliki pemikiran at-takfir, mengkafirkan al-mustama. Dan ini oleh Malik Salman dicabut sampai 80 kitab, 80 buku. Dan tidak hanya itu, melarang bagi setiap pengajar yang memiliki pemikiran Ikhwanul Muslimin untuk mengajar di berbagai macam sekolah-sekolah yang ada. Nah, kan tidak hanya itu, Malik Salman menyelamatkan negara tetangganya yang menjadi negeri Arab tertua, yaitu negeri Yaman, dari serangan Syiah Rafidhah Al-Itsna Al-Asyariyah Al-Jarudiyah yang mereka merupakan kepanjangan tangan dari Syiah Iran yang mereka bertujuan untuk membangun kembali negeri Persia mereka melalui tangan-tangan kotor yang ada di negeri Yaman yang lebih dikenal dengan sebutan Houthi Syiah Rafidhah Al-Itsna Al-Asyariyah Al-Jarudiyah, yang pada saat itu mereka memberontak terhadap pemerintah yang ada, mengkafirkan kaum muslimin, kemudian menghujani rakyat jelata dan ahlu sunnati wal jamaah dengan berbagai macam misil-misil dan proyektil-proyektil mereka. Berapa banyak wanita yang menjadi janda, anak-anak menjadi yatim. Dan Malik Salman dengan koalisinya Asibatul Hazm dari 35 negara membuat peranan penting terhadap negeri Yaman yang disebut dengan Asibatul Hazm, badai tamparan terhadap orang-orang Syiah Iran dan menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, Hay'ah Kibarul Ulama, Dewan Komite MUI-nya Saudi sampai mengatakan, innaha darbatun muwafiqah li Malik Salman. Ini merupakan pukulan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada Malik Salman atas mereka, yaitu orang-orang Syiah. Begitu pula Imam Ahlu Sunnati wal Jamaah pada zaman ini, yaitu Al-Allamah Al-Syeikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, hafizahullah. Beliau berkata, inna tariha lam yansa li Malik Salman hadzal mawqif. Sesungguhnya sejarah tidak akan melupakan jasa Malik Salman atas apa yang beliau perbuat kepada negeri tetangganya, yaitu negeri Yaman. Kaum muslimin senang dibersihkan daripada tangan kotor Syiah. Sampai di kota Aden, mereka buat satu jalan dan diberi nama dengan Syarik Salman, Jalan Salman, atas jasa beliau. Kemudian yang terakhir, di beberapa perkara Raja Salman senantiasa mengajak untuk kembali kepada ajaran Islam yang damai, yang terlepas dari pemahaman-pemahaman radikalisme dan ekstrim. Malik Salman pernah berkata, innal ghuluwa wa tatarrufa tawajjuhun madzmumun syar'an wa 'aqlan. Sesungguhnya sikap radikalisme dan ekstrim merupakan prinsip yang tercela, baik ditimbang dari syariat Islam dan ditimbang dari akal. Pada pertemuan yang lain, Malik Salman pernah mengatakan, innal islama dinus salam warraha wal adli wal mahabbah. Sesungguhnya Islam ini merupakan ajaran agama yang tenang, mengajarkan ketenteraman, keadilan, masyarakat yang sentosa. Wa innal mamlakatil arabiyyah as-saudiyyah tad'u ila tauhidish shaffi wa kalimatil muslimin. Dan kerajaan Saudi Arabia mengajak kepada persatuan, kepada satu barisan kaum muslimin, sehingga tidak menutup kemungkinan karena jasa Malik Salman memberantas berbagai macam terorisme, sehingga beliau sendiri menjadi TO, target operasi oleh ISIS, Al-Qaeda, dan gembong, termasuk gembong terbesar terorisme dunia, yaitu Syiah Rafidah Al-Itsna Asyariyah. Dan antum semua ketahui, sebelum Malik Salman datang ke Indonesia, di Malaysia ISIS dan dua orang Syiah Houthi dari Yaman ingin melakukan pembunuhan, dan berhasil Allah subhanahu wa ta'ala gagalkan pembunuhan tersebut. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan Malik Salman mampu untuk memberikan perubahan di negeri ini. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pemerintah kita diberikan taufik dan hidayah di dalam menjalankan berbagai macam perkara-perkara kenegaraan, tentunya dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Wawafikhum bima fihi salahul ibad wal bilad. Allahumma urzukhum bitanata salihata allati ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum anil munkar. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma tahhir hadhihi albilad من الشرك والمشركين والكفر والكافرين والإلحاد والملحدين والعلمنة والعلمانيين. اللهم طهر هذه البلاد من الشرك والخرافات والبدع والإفساد والمفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.